kampung tidak menyebut diri sebagai pahlawan, pejabat. Kami tidak belajar tentang politik. Kami hanya orang kampung yang hanya melihat gedung tinggi mulai membendung. Kami hanya orang kampung yang ingin melestarikan sejarah dan budaya. Tiada kepentingan kami yang kami dahulukan. Kami tetap ingin menjunjung nilai sejarah dan budaya. Sejarah adalah guru, budaya adalah moral dan perilaku. Sejarah dan budaya tetap menjadi satu. Kampung dan negara lahirnya dahuluan kampung. Tanpa ada kampung, tidak mungkin bisa berdiri negara. Ini sejarah. Para sesepuh, ini sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, selamat malam. Saya pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala diperkenankan hadir dalam majelis yang guyub ini, di kampung ini, dalam rangka ngaji budaya ya. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala, barokah, manfaat di dunia, dunia wal akhirah. Kita ini, saya sering mengatakan kita ini tidak kreatif. Dulu waktu zaman Bung Karno yang disebut sebagai Orde Lama, ada ungkapan panglima kita adalah politik. Jadi semua orang bicara politik. Datang Pak Harto dengan Orde Barunya mengkritik Orde Lama dengan mengatakan bahwa politik tidak bisa mengenyangkan perut kok dijadikan panglima. Lalu Pak Harto mengangkat ekonomi sebagai panglima. Ketika Pak Harto membangun ekonomi dengan Orde Barunya itu, sebetulnya pikirannya juga benar lah. Orang itu dipakani politik, orang maregi. Kalau tidak wareg perutnya, lalu sembayangnya tidak khusyuk. Jadi diganti saja panglimanya ekonomi. Nanti perutnya wareg, sembayangnya iso khusyuk. Anteng, damai, harmoni. Lalu dibangunlah pembangunan ekonomi. Wah, sampai ada pelita, repelita, tidak karu-karuan itu. Tapi kebiasaan kita ini kalau sebetulnya tidak salah ya, ketika Pak Harto membangun ekonomi itu, ya tentu saja melihat negara-negara yang ekonominya sudah maju. Seperti kita buka warung ya, mesti niru warung yang laris. Masak warung yang bobor yang kita tirukan kan. Cuma sayangnya itu, kita itu kalau niru itu, orang nyawang-awak EDWC. Angger niru, cara Jawanya angger niru. Ketika ada cewek-cewek Perancis pakai sepan, petoknya kok manis gitu. Wetok pupune ketok wentise kok apik. Terus orang Indonesia niru. Wis ora peduli awake spira pokoke nganggo sepan. Awake kelas berat. Nganggo sepan. Ya Allah. Koyok lepet kakean ketan. Kalau jatuh mesti gak ada sing ngedetno iki. Angel. ketika koboi Texas pakai celana ngapret, wah celana apa ngapret kabeh katok. Ora peduli awake cowoki koyo nganggo celana ngapret koyo biting. Jadi kalau niru kita itu angger. Ndak nyawang awake dhewe. Itu termasuk ketika Orde Baru pun saya masih ada yang Orde Baru ya. Meskipun sudah namanya Orde Reformasi, Orde Baru masih banyak. Dimaaf kalau saya kritik ini. Ini budaya kita kalau niru-niru. Jadi ketika niru pembangunan ekonomi Barat, Amerika sama Eropa, itu sambil niru. Orang nyawa ngawa edewi. Ya akhirnya hasilnya plek. Sana kapitalis, sini kapitalis. Meskipun wong Jawa, pointer Pak Harto kalau kapitalis ya supaya gak pati ketara kapitalisnya disebutkan sebagai ekonomi Pancasila. Tapi gak merdu dan bagus. Itu jadi plek. Hasilnya apa? Hasilnya ya plek seperti sana. Yaitu menghasilkan masyarakat materialistis dan hedonis. Sana sudah mengoreksi, kita belum. Kita kapitalis, kalau sana kapitalis kapital sendiri, sini kapitalis kapital utama. Tambah parah itu. Udah jodoh-jodoh bakas Orde Baru. Kemudian Pak Harto lengser. Setelah mendidik kita 32 tahun. Bayangkan gak? Kalau di kampus, di perguruan tinggi, dididik 32 tahun itu, Masya Allah itu. S-nya entah berapa itu. Sampai S teler. Om itu jadi S3 saja berapa tahun paling di kampus? Ya, 40 tahun? Kok lama sekali? Belajar di perguruan tinggi itu untuk S3 itu berapa tahun? 4 tahun, bukan 40. Ini 32 tahun kita dididik, Pak. Jadi saya guyu kalau sekarang mau apa namanya ngaku-ngaku tidak muridnya Pak Harto. Kalau saya lihat bokongnya truk ada tulisannya pilih enak zamanku tak? Ya saya jawab ya tentu saja toh Mbak. Wong dulu Soehartonya cuma sampean tok. Sekarang semuanya Soeharto abel. Tapi itu bukan itu yang akan saya bicarakan. Ini yang saya tadi katakan tidak kreatif. Ketika Pak Harto lengser, jadi ketika Bung Karno panglimanya politik, dikritik Pak Harto, diganti ekonomi panglima. Ketika Pak Harto lengser, balik lagi politik dijadikan panglima. Setelah 32 tahun dididik Pak Harto sedemikian rupa, tiba-tiba kita kembali mengangkat politik sebagai panglima. Kenapa? Saya mengatakan tidak kreatif. Kenapa kok tidak jajal pisan-pisan jadikan panglima budaya? Budaya jadikan panglima. Kenapa tidak? Ini lebih parah dari zaman Pak Harto, Bung Karno. Kenapa? Karena zaman Pak Harto itu orang tidak dipersiapkan untuk berdemokrasi. Sekarang orang semua kepengen demokrasi. Tidak siap berdemokrasi. Karena dulu tidak diwarai berbeda. Justru diwarai Pak Harto untuk seragam di dalam segala hal. Karena terbiasa seragam itu, jadi kita kagok kalau berbeda. Nah, bagaimana mau berdemokrasi kalau berbeda saja tidak bisa? Mungkin. Dan itu parah. Kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat kita majemuk, tidak diajari berbeda. Aneh sekali. Dan sekarang akibatnya seperti sekarang ini, parah. Beto kaget. Ditambah lagi zaman Pak Harto itu, kalau tidak mau seragam, sikat. Atau dipecetet. Dulu industri pers itu belas orang payu. Tidak ada orang kepengen jadi wartawan, tidak ada, belas. Kenapa? Kalau banter sidik, letes. Wartawan itu tiarap semua. Kalau enggak tiarap, berhadapan dengan Harmoko. Beda. Dewan Perwakilan Rakyat itu isanya mau setuju. Nanti orang kucing melbu meong, setuju. Tidak setuju, ingkang dari dewan, dari mana-mana. Tiba-tiba Pak Harto lengser, ngejrut mau reformasi keterbukaan. Itu yang mestinya yang kudu direformasi. Ini orang-orangnya Pak Harto. Tapi justru orang-orangnya Pak Harto inilah yang sekarang mimpin di depan sendiri sebagai reformis yang paling reformasi. Reformasi. Gimana? Ibarat burung di dalam sangkar, tiba-tiba dibuka sangkar itu. Burung itu mobat mabit dan karu-karuan. Itu sekarang yang terjadi. Dan mestinya bagi Pak Harto yang sebegian itu, kok diangkat panglima itu budaya. Kita punya budaya luhur sekali dari desa kampung ini. Kita itu mayoritas umat Islam. Sekarang umat Islam lihat, ajar pimpinannya siapa umat Islam itu. Pemimpin agungnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang akan dilakukan oleh umat Islam mestinya adalah ajarannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang coba kita perhatikan, ini ajarannya Nabi Muhammad dan ini masyarakat desa, kampung, kampungan, desit, ini orang kota. Mana yang lebih banyak mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Orang desa yang desit, orang kampung yang kampungan, atau orang kota yang gaya, yang modern dalam tanda kutip. Ayo dijir ajaran Kanjeng Nabi untuk menghormati tetangga. Di mana ada penghormatan kepada tetangga? Di kampung, desit, apa di kota? Desa itu ada kematian tidak usah diumumkan. Perempuan-perempuan gotenong datang untuk menyatakan empati takziah kepada sukarela. Karena ajaran sudah membudaya. Ajaran untuk baik dengan tetangga sudah membudaya. Sampai di kota. tetangganya mati dia enggak tahu. Menghormati tamu, ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ya lebih menghormati tamu? Di kampung yang kampungan, di desa yang desit, atau di kota? Di desa itu, tamu belum ditanyai apa-apa, itu sudah disuguhi minimal teh pahit. Sak wernane ditokno kabeh. Ana gedang kluthuk. Isine gedhe-gedhe tokno. Roti ganjril, ganjel ril. Baru ditanya dari mana. Ora mau tilik kawarasan. Tilik kewarasan sampean ton. Katurohmi itu biasa. Hanya untuk melihat kesehatan saudara sesama orang desit dan orang kampungan itu. Di kota sampai bertamu, pertama kali ditanya adalah KTP sampai. Rumah di desa, di kampung tidak ada pagar itu. Baru ada pagar ketika orang desa kepengen jadi orang kota. Karena sangka yang kota itu yang lebih berbudak. Walik, walik. Di desa dulu tidak ada. Yang ada bahkan ada kendi. Kendi, kendi jejer-jejer. Untuk kalau ada saudaranya yang lewat kehausan, bisa mampir ngombe. Bukan hanya mampir ngombe, tapi mengingatkan bahwa kendi itu air yang ada di tanah. Lihat, supaya tetap ingat tanah dan air. Tanah, air. Dulu di kampung-kampung itu sumur itu separuh untuk si empunya rumah, separuh untuk orang jalan. Barangkali ada yang kepanasan, mau raup bisa mampir. Sekarang itu sampai di desa-desa pun itu sudah dipasang pagar tinggi-tinggi. Mama pas ada belinya barang yang niru orang kota. Niru orang kota. Apalagi di kampung, di desa, si polan yang akan bangun rumah untuk ditinggali dia sendiri, tapi kawan-kawannya di kampung ikut naik membangun rumah itu. Istilah dulu gotong royong. Tidak ada ini, gotong royong kan? Ada kematian, rame-rame datang. Tahlilah, 3 hari, 7 hari. Sekarang sampai wong kutho dinyek itu bid'ah. Orang tidak boleh kumpul-kumpul, tidak boleh rukun. Kopoyo kayak orang kota itu, nafsi-nafsi, egois, memikirkan diri sendiri. Celakanya, ini bisa sampai perpanjang sendiri itu. Sampai perpanjang. Apa yang dilakukan orang-orang desa dulu, harus saya katakan dulu. Karena sekarang banyak orang desa yang kepingin jadi orang kota. Entah pengaruh televisi, entah pengaruh saudaranya yang jadi tukang batu di kota sana. Tercengang-cengang melihat kota, dianggap kota itu adalah yang pokok. Orang desa ke kota tidak membawa nilai-nilai budaya desa, budaya kampung ke kota, tapi bahkan pulangnya membawa budaya kota ke desa. Ini ngejak rusak bareng. Mestinya orang-orang yang di desa, kalau ke kota, membawa kedesaannya, ke kampungannya, ke kota. Untuk mempengaruhi orang-orang kota, supaya seperti mereka. Mau dirokok desit, ini kok isin. Harus bangga. Desit, iya aku desit. Aku umat Muhammad. Kalau orang Islam mengatakan, aku umat Muhammad. Sampai lihat pesantren-pesantren itu di desa semua, tidak ada yang di kota, kecuali pesantren saya. Mulanya pesantren saya tidak ada santrinya. Di kota gak payu, pesantren di kota gak payu. Sing payu apa? Ustad. Ini apa namanya? Sampai perhatikan ini sekarang. Kata orang-orang santri, al khairu kullu fitibai rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu saja, kalau orang Islam yang paling baik di antara yang baik-baik adalah mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sampai perhatikan saja. Tolok ukurnya orang Islam itu baik, ya kalau memper Kanjeng Nabi. Nah kalau sekarang perbandingannya orang kampung mbek wong kutho, endi sing luwih memper? Kalau budaya yang dikembangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gampang sekali. Karena mayoritas kita umat Islam, maka budaya Indonesia itu mestinya budaya Islam. Sila pertama mewarnai sila-sila yang lain, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oh, sekarang ini yang dibuat standar, yang dibuat tolok ukur orang ini Islamnya baik atau tidak, itu serban jenggot. Mana perilaku yang paling menonjol dari Kanjeng Nabi Muhammad dan ajarannya adalah akhlak. Jadi Ibnu Qayyim malah mengatakan agama itu akhlak itulah. Jadi kalau Anda akhlaknya lebih baik dari saya, maka Islam Anda lebih baik dari Islam lain. Itu tolak ukurnya, bukan dalilnya. Dalil itu komputer saya aja bisa, laptop saya bisa. Laptop saya itu apal Quran, apal semua tafsir, mulai tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, Qurtubi, apal apa, klik gitu aja, jawab ya. Jadi ukuran adalah perilaku, dan itu di desa-desa menjadi tatanan budaya, perilaku. Yang dihormati di desa adalah orang-orang yang memang perilakunya baik, bukan karena kaya, bukan karena pangkat. Belakangan saja orang kaya terus terhormat sekali sekarang di Indonesia ini. Bukan orang yang berakhlak yang terhormat. Yang terhormat itu yang kaya. Bahkan sing bolak-balik disebut terhormat itu malah gak terhormat. Gila sudah. Jadi saya bukan anti modernisasi, anti kota, tidak. Saya biar berbicara faktanya saja. Dan saya ingin mengingatkan orang-orang kampung dan desa, ora usah tergiur dengan orang kota. Orang kota sing Islam pun itu loh, ngerusak. Delok. Kita kacau begini kenapa? Itu orang-orang yang ditokoh-tokoh Islamkan di kota-kota. Kenapa enggak ke desa? Lihat kiai-kiai desa, kiai-kiai kampung itu. Yang nyontoni tawaduk rendah hati, nyontoni kemanusiaan, nyontoni kasih sayang. Lu ulama kok mimpin demo ketemu bilang dan Anda tertarik dengan orang kota, kok kok silau sekali tuh dengan kota. Kalau muludan, rejepan, tahlilan dibid'ahkan, padahal tahlilan, rejepan, muludan itu bukan ibadah mahdhah, itu saja dibid'ah. Lah sekarang sembahyang Jumat di jalan lari, itu ibadah mahdhah, bid'ah besar itu. Kalau orang Surabaya melok, orang desa-desa Surabaya melok, kepencet kalau kuto. Rumah saya angker kuto mesti bener, angker kuto mesti hebat, angker kuto mesti pokok. Kalian yang di kampung, yang di desa itu yang kepokok. Kalian yang harus mengajarkan itu ke orang kota, bukan sampean menyadap. Aku meh ngomong apa tol gitu. Ya, sekian aja dulu, terima kasih. Soal kampung itu ide ini gitu mas, ini harus bertanggung jawab ini ya. Kok bisa gitu, kok sampean desit temenan mas. Mungkin saya ke Mas Taufik Razen dulu mungkin bisa atau bapak-bapak jenengan bisa memberi tanggapan gitu. Monggo jenengan dulu mas. Cak sabar dulu ini mungkin selaku wong kampung loh, wis ngene iki ya, macak wong kutho ngene iki ya. Cak macak desit loh. Monggo, cak sabar gitu. Kok iso belajar soal kampung kuwi idene saka endi sih, Cak? Cek anu ya, mendahului zaman kan. Alhamdulillah, saya ini mengejar Kiai Haji Mustofa Bisri ini sudah lama, Pak. Sampai saya mengejar di Rembang untuk agar supaya beliau datang di sini, saya sowan sampai 5 kali. Yang terakhir pada waktu itu Kiai Haji Mustofa Bisri merencananya mau mantukan putranya. Waduh, sampai semalam-malam karena kecapean. Alhamdulillah pada hari ini beliaunya hadir di sini. Saya merasa bangga, matur suwun sangat Pak Yai Mustofa Bisri, maha guru saya. Saya salut dengan beliaunya karena saya harus manggil di kampung saya, harus datang di kampung saya, harus pokoknya. Karena beliau adalah tokoh yang sangat luar biasa sekali. Pak Yai, saya mohon patua-tua dari Pak Yai, saya selaku RW Pak. Saya ini mempunyai 375 kartu keluarga, 1750 jiwa. Kadangkala saya mengatur masyarakat itu masing-masing RT, Pak. Bentrok satu RT, bentrok pada sama saya itu RW. Kadang-kadang RW ini padahal koordinasinya dengan Pak RT, Pak RT. Pak RT, Pak RT kadang-kadang sakrep itu, iki wilayahku. Iki wilayahku. Iki wilayahku. Panjenengan bisa ngumpulkan RT-RT itu apa? Kalau kecepatan seminggu sekali, sebulan sekali, kalau sebulan sekali kecepatan ya selapan dino sekali. Diajak ngomong mengenai nilai-nilai kampung, nilai-nilai desa yang bagus itu, dan tantangannya dari nilai-nilai kota yang merusak. Kota itu paling kota adalah Jakarta. Jakarta itu meniru kota yang paling kota di dunia. Pokoknya sing endi sing ketoke rame ning dunia ditiru kan Jakarta dulu. Baru Jakarta merembet ke mana-mana. Itu segala macam, mulai koboi Texas. Apa rambut gondrong Beatles, rock sepan Prancis, ngantek apa namanya petentang-petentangan Islam model Timur Tengah. Ing desa itu kesederhanaan itu sudah budaya. Mengapa sekarang ada orang desa, orang kampung tidak sederhana? Ya orang kota lagi, wis pokoke wong kutho iki jian. Aku diarani anti kota ya lah. Wong aku jane ya wong kutho. Saya itu orang kota. Tapi kawan-kawan saya orang desa. Enggak. Saya gambarkan orang desa. Saya punya kawan itu wong desa yang duwe, wong kutho yang duwe. Saya selalu membanding-bandingkan iki kancaku wong kutho. Ada kanca-kanca sing luwih lesek tenan itu. Yang luwih ndak dunung itu adalah orang desa asli tapi ke kota-kotaan. Iku gampang titenane. Ini guayanya kaya apa aja ini kutu itu. Sampai suruh nyopot sepatunya. Coba sepatunya copot. Itu kaos kaki ini ketoran yang desa. Pilihannya sederhana banget. Orang desa itu sederhana sekali. Saya punya kawan petani. Saya suka datang kadang-kadang ikut menjegur di sawah itu, ingin merasakan bagaimana orang yang jerih payahnya yahono yahene memberikan makanan kita tapi tidak kunjung dihormati di negeri ini. Pernah suatu ketika itu saya makan di Galengan bersama-sama dia. Nek wong desa wong mesti ngerti Galengan. Diteri istrinya nasi sambel greh. Wis iku tok. Nasi sambel greh. Makan di Galengan. Makannya itu ya Allah. Nyenengke. Sehingga saya pun sing biasane sate itu wong kutho biasane mari sate. Ini makan greh karo sambel kuwe naik karo. Habis makan minumnya pakai kendi. Bariku glegeknya itu krungu sak desa. Glegek. Bar glegeken alhamdulillah. Alhamdulillah jero banget. Asli dari kenikmatan yang dirasakan. Glegekennya dan alhamdulillahnya itu menunjukkan orang ini bahagia sekali. Dalam keadaan ote-ote enggak pakai baju. Makan seperti itu, gelegean semuanya bantolnya, alhamdulillah begitu dana. Kawan saya di desa, sederhana dan menikmati kehidupan itu apa adanya. Saya punya kawan juga di kota, paling kota di sini, kota metropolitan, di Jakarta. Saya ditraktir di restoran yang namanya saja saya tidak bisa baca. Hurupe agak huruf mati ini. Dia bilang ini saya sudah pesankan di restoran ini, sampean nanti bolehlah sampean milih makanan apa saja, tapi ada makanan yang istimewa yang saya pesan mulai kemarin yang didatangkan dari Amerika. Daging apa gitu lah, daging sapi yang asli sana. Besoknya betul saya masuk restoran. Wah, luar biasa. Macem restoran luar. Ditunjukkan kayak albumnya pengantin baru itu. Gwedi album gwedi. Isinya menu. Wah, menu yang kuat. Kayak ono apike. Tapi saya gak bisa baca itu. Bahasa asing kabeh. silahkan Pak. Anu, Gus Mus milih yang mana? Bajak milih piye wong ora paham. Sampeyan pilihkan saja lah. Ini yang kemarin yang sudah saya katakan itu yang dari Amerika itu ini. Delok. 250.000. Iki sepiro akeh 250.000. Ini omahku iki sak wulan iki 250.000. Iki sak piring 250.000. Tapi tak pikir-pikir loh, ke Amerika ya. Wah iya mesti numpak pesawat barang ya gitu. Yang saya tunggu-tunggu itu dok, terus kepengen ngerasakno pakanan daging Amerika. 2 tang pelayan ditutupi aluminium, wedi, jadi ndak ketok rupane. Padahal saya kepengen roh ndang gagi dan kepengen roh rupane kaya. Ditutupi. Masya Allah. Terus pelayannya tanya, mau disantap sekarang atau nanti? Ya lo langsung sekarang aku udah pengen roh. Dibuka. Wihanya gue di dagingnya mau semini dong. Dagingnya semini dong. Sampai kentang telur. Iki dagingnya piro. Saya hitung-hitung dhewe. Dagingnya 200.000. Iki kentang ambekan kacang iki ya 500. 250.000. Saya lep ngono ae. Iku nek ora ambek koncone sak puluhan. Kok semene tok. Tapi mergo ana pesone ana anune barang ya saya pura-pura. Tanpa capo kawan saya yang kaya ini yang ngeraktir saya ini. Iku rantai. Hanya dimakan sedikit itu. Ya Allah, pesen ke Amerika kok gak dintekno. Kok orang yang restoran tak entekno aku. Di restoran aku ditanu ya isini-sini ya ngentekno. Nek ora yo, Masya Allah itu kira-kira lah. Agak 50.000 yang dipangan ini. Kira ngatur 50.000 mau dipangan semua. Nah itu setelah itu dia mengeluarkan tas kecil, isine pil. Lah kula gumun, kok ini kok pil sekian banyaknya, ini pil apa ini? Oh ini asam urat Pak, ini ya gula, ini kolesterol. Masya Allah, mulane kok mangan orang teh orang gregek belas, ya orang alhamdulillah belas. Orang kota, tadi orang desa. Saya ingin memberikan gambaran bagaimana kesederhanaan mewujudkan kebahagiaan di desa dan kemewahan yang luar biasa justru tidak bisa dinikmati oleh orang kota. Maka saya hanya bisa menjawab Pak Sapa supaya di samping Sapa memberikan terus apa namanya bermusyawarahlah dengan RT-RT itu untuk memberikan penyadaran, pencerahan pada mereka bahwa budaya mereka di kampung, di desa itu luar biasa, luar biasa. Jadi jangan, sekali lagi jangan silau dengan orang kota. Saya selalu memprovokasi orang-orang desa yang di kota itu, kamu kembangkan nilai-nilai budaya desa kampung itu di kota ini. Jangan malah kamu nanti balik ke desa bawa budaya-budaya kota. Badannya saja kan kelihatan. Orang kota badannya gak lemu, gak sehat, ya kurus tekikring. Sidik-sidik masuk angin, sidik masuk angin. Tuku tolak angin itu tuku tolak. Wong desa bledeh barang ora kelambenan barang ora masuk angin. Kenapa? Karena sederhana. Di Pak Sabar mong. Saya kira itu ya Pak Sabar. Jadi pesan saya ya rembukan. Sekali lagi karena saya orang Islam, jadi ya yang saya ikuti ya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sebagai pemimpin itu disebutkan di dalam Al-Quran, Kanjeng Nabi itu lembut kepada orang. Ya sampai jadi pemimpin, kok kasar, jelas bukan dari Kanjeng Nabi. Jelas. Boleh dicarikan dalilnya di Quran. Kanjeng Nabi, Fabima rahmatin minallah lintalah. Saya biasanya enggak pernah dalil. Tapi ini karena dalili orang yang suka dalil. Lembut anjing sebagai pemimpin lembut. Jadi sepeda itu kalau dikasih oli, dikasih gemuk, enteng ngolah ini. Ngontel. Tapi nek ora ana sepedane mau gemuk to, ya mau ndeledek bloko-bloko. Jadi doa itu menyertai upaya-upaya kita. Yang kita inginkan adalah nilai-nilai budaya yang luhur yang selama ini dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu kita bisa untuk tetap berlangsung kalau bisa berkembang ke kanan kiri kita, karena dengan apa namanya nilai-nilai budaya yang luhur ini, insya Allah hal-hal yang kurang baik yang terjadi karena pengaruh-pengaruh yang tidak baik dari mana-mana itu bisa sedikit kita tangkal. Mari kita bersama-sama berdoa. Dan saya biasanya kalau doa itu tidak hanya doa umum, itu nyucukno mergo Gusti Allah kesuke banget. Jadi kalau minta dicucukno. Jadi tidak hanya untuk satu, tapi untuk banyak. Biasanya saya minta masing-masing itu juga ngerentekno jaluane dhewe-dhewe, karena orang itu jaluane beda-beda. Orang sekian banyaknya ini enggak sama jaluane itu. Angen-angennya itu sing diharap-harap itu enggak sama. Mungkin ono sing kepengin ndagake iso nyawur utang. Mungkin ono sing kepengin ndang duwe mantu, ono sing kepengin pensiune dipercepat, macam-macam lah orang itu. Jadi nanti kita membaca Fatihah dulu. Membaca Fatihah sekali. Tapi iyyaka nasta'innya 11 kali. Nggak usah sampai tanyakan kenapa kok 11 kali. Nanti nggak jadi ndonga malah diskusi. Ini dari waliullah Kiai Munawir itu mbah guru saya, karena putranya dan menantunya adalah kiai-kiai saya. Dan kiai-kiai di Indonesia ini yang mengajarkan Al-Qur'an umumnya sumbernya dari kiai. Jadi dia tidak pernah bertanya dalilnya apa, kenapa kok dibaca 11 kali. Saya ikut saja. Pokoknya di mana-mana kalau ndonga saya suruh ajak baca Fatihah iyyaka nasta'innya 11 kali. Ing dalem membaca iyyaka nasta'in ping 11 itu sambil ngerentekno jaluane dhewe-dhewe. Ngerentekno saja, jangan diucapkan, nanti tonggone ngerti. Hanya sampean dan Gusti Allah yang tahu. rahasia sampean dengan Allah. Kentek. Iya kan astain ya Allah. Kula kepengin gadah griya pun dangu Gusti. Sampean pari. Iya kan astain kula kepengin umroh. Iya kan astain kula gadah utang 5 juta. Dari sakit nyaur. Itu 5 juta ke atas ya kalau nilainya itu loh, aji kertonya. Kalau 5 juta ke bawah ya, kiai sini aja cukup lah. Nggak perlu gusmus lah itu mohon. Masa diutang saya ketewu ya, aku sing kondungo ya. Kebajut ngenyai. Jadi juga nanti Pak Rapar juga bisa ngelentekno penjaruannya baik yang untuk masyarakat maupun untuk pribadi. Pun anu pun gak ada angan-angan jaluan ya. Muni ya kan saen njaluk apa ya lagi kedandap-kedandap. Nah iki yo sampean siapake sik jalukan ya kan saen pun. Pun nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ولك المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. Allahumma ya Allah, la ilaha illa anta ya Rahman ya Rahim, ya Maliku ya Kudusu ya Salam, ya Muminu ya Muhaiminu ya Azizu ya Jabbaru ya Mutakabbir ya Khaliku ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffaru ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabidu ya Basitu ya Qabidu ya Rabu ya Muizzu ya Mudhillu ya Samimu ya Basir ya Hakamu ya Adlu ya Latif ya Qabir ya Halim ya Azim ya Mufur ya Shakur ya Adil ya Kabir ya Hafid, ya Hafid, ya Hafid, ya Mukin, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasir, ya Hakim, ya Wadud, ya Manjid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haqq, ya Wakil, ya Qawiyu, ya Matin, ya Qawiyu, ya Matin, ya Qawiyu, ya Matin, ya Waliyu, ya Hamid, ya Mukhfi, ya Mudiru, ya Mu'id, ya Mukhi, ya Mumid, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajidu, ya Majidu, ya Wahidu, ya Hadu, ya Samadu, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddimu, ya Mu'akhir, ya Awwal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ar, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntakim, ya Afu, ya Ruhu, ya Malik al-Mulki, ya Dal Jalali, wal Ikram, ya Muqsit, ya Jamil, ya Ghani, ya Mughni, ya Manih, ya Dar, ya Nafir, ya Nur, ya Hadi, ya Badir, ya Baki, ya Waris, ya Rasid, ya Sabur. Allahumma inna nabuka bi asma'ikal husna kama amartana fastajib ilahana kama wa'adana. Allahumma bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barakati suratil fatihatil mu'azzama wa sab'il mathanin al-Qur'an wa bisiril asma'ikal husna wa ismikal mu'azzam. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satarta wa la makruban illa nafasta wa la maridan illa syafaita wa la daynan illa qadaita wa la daynan illa qadaita wa la fakiran illa aghnaita wala hajatan min hawaiji dunia wal akhirah ya la taridun illa qadaita ya wassata ya rabbal alamin. Ya Allah Gusti kula lan sederek-sederek kula ingkang hadir wonten majelis menika ya Allah nyuwun datang panjenengan kanthi nyebat asma-asma agung panjenengan kados panjenengan perintahaken mugi panjenengan kabulaken kados panjenengan janjiaken. Ya Allah Gusti kula lan sederek-sederek kula ingkang hadir wonten majelis menika sak duriyahipun Mugi panjenengan paringi wilujeng donya akhirat, panjenengan paringi wilujeng lahir batin ya Allah Gusti. Dari kula ingkang hadir wonten majelis menika, panjenengan paringi tetap iman lan Islam. Panjenengan paringi gampil urusan-urusanipun ya Allah. Panjenengan jembaraken rezeki mugi-mugi kangge ibadah dhateng panjenengan ya Allah Gusti. Tepihaken sedherek-sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika. Sangking kanca baya, sangking cobi-cobi ingkang boten kiyat dipun tanggung ya Allah. Lan mugi-mugi sedaya panyuwunipun sedherek-sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika. Panjenengan sembadani panjenengan kapulangan ya mujibah sa'ilin, ya mujibah sa'ilin, ya arhamar rahimin. Ya Allah Gusti, mugi-mugi tujuan langkah kan napa hajat kita sedaya wonten mriki lestareaken kampung lawas menika. Panjenengan paling ridho, panjenengan gampilaken saged kelaksanan ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyin lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bisiri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.